الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kembali tafsir dari surah An-Naba, dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke 8 ya. Nah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang itu semua dari Allah, sehingga wajib bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subatan." Dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai subat. Subatan yakni raha. Untuk beristirahat. Disebutkan dalam tafsir, "Wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum." Dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai raha, sebagai tempat untuk beristirahat, yang mengistirahatkan tubuh-tubuh kalian. Fihi tahda'un wa taskunun. Yang pada saat tidurnya kalian, disitulah kalian akan merasakan ketenangan dan ketenteraman. Tidur bagi seorang hamba adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba tersebut, yang akan mengembalikan kekuatan seseorang setelah mereka beraktivitas seharian. Dan dari sifat manusia di mana mereka membutuhkan tidur menunjukkan kekurangan yang ada pada manusia. Menunjukkan kekurangan yang ada pada manusia, ya, dan menunjukkan kelemahannya. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha kuasa, yang tidak tersentuh dengan kelelahan dan keletihan, Allah jalla wa ala tidak pernah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "La ta'khudhuhu sinatun wala naum." Tidak tersentuh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan kantuk dan tidak pula tidur. Sebab tidur, demikian pula rasa kantuk, menunjukkan kelemahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah azza wa jal maha mengetahui. Sementara tidur, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengalami kematian. Sementara manusia disifati tidur, yang menunjukkan sifat kekurangan manusia. Sehingga mereka membutuhkan ada waktu untuk beristirahat. Dan ini juga dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa tidur bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Di antara manusia, ayyuhal ikhwah, di antara mereka ada yang mengalami kesulitan tidur, yang biasa disebut insomnia, ya, sulit tidur, nggak bisa tidur, entah banyak pikiran, entah banyak problem, atau karena penyakit yang menimpanya. Ketika seorang sulit untuk tidur, ini menunjukkan kelemahan dan menunjukkan sakit. Nah, jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika seorang diberi kemudahan, ketika dia hendak beristirahat, dia mampu beristirahat dengan tenang, sehingga dia mampu untuk mengembalikan tenaganya. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu disebutkan termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wa ja'alna naumakum subatan, dan kami telah menjadikan tidurnya kalian itu adalah raha. Di sana kalian beristirahat, merasakan ketenangan, memulihkan kembali tenaga kalian. Wa ja'alna al-laila libasan, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian. Ay wa ja'alna al-laila libasan talbasukum dhulmatuh wa taghshakum kama yasturu ath-thawbu labisahu. Dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian bagi kalian, di mana kegelapannya yang akan menyelimuti kalian. Dengan kegelapannya itulah yang akan kalian kenakan untuk kalian manfaatkan beristirahat. Seperti halnya ats-tsaubu yasturu labisa, seperti halnya pakaian yang menutupi orang yang memakainya, yang memakai pakaian tersebut. Bayangkan ayuhal ikhwah, kalau seluruh hari itu adalah siang, tentu berbeda keadaannya. Seorang tidak merasakan satu kenikmatan beristirahat yang lebih nikmat dari malam hari. Tenang, cuaca yang tidak begitu panas. Nah, berbeda halnya di siang hari. Seseorang merasakan kesulitan, terkhusus bagi mereka-mereka yang mengalami musim panas berat, sementara tidak ada ruangan yang mengkondisikan cuaca dalam ruangan tersebut. Ini adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan malam itu, itu juga merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalian menggunakannya untuk pakaian kalian istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'ashan, dan kami telah menjadikan siang itu sebagai ma'ash, tempat mata pencaharian kalian, tempat kalian beraktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'ashan tantashiruna fihi lima'ashikum, yang kalian menyebar untuk mencari pencaharian-pencaharian kalian, ke penghidupan-penghidupan kalian. Wa tas'auna fihi limasalihikum, dan kalian melakukan aktivitas kalian untuk mencari hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kalian. Maka ini juga merupakan nikmat Allah. Bayangkan kalau seluruh keadaan yang kita alami seluruhnya malam, gelap. Nah, menyulitkan seorang untuk beraktivitas. Namun siang hari dengan sinar matahari, ya, yang tiada henti, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan itu. Enggak ada mati-matinya. Malam siang, ya. Enggak pernah ada istilah siang mati lampu. Yang ada adalah gerhana, ya. Al-kusuf, al-kusuf. Terjadi yang gerhana. Matahari tertutupi oleh bulan. Barulah terjadi kegelapan untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada umumnya matahari bersinar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kadang panas yang menyengat, kadang lebih kurang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ishtaddal harru fa abridu bis salah. Fa inna shiddatal hurri min fayhi jahannam." Apabila panas yang menyengat, maka dinginkan untuk sholat. Sebab panas yang menyengat itu dari uap jahannam. Nah, walhasil ma'asyar ikhwah rahimakumullah, siang hari secara umum manusia mereka memanfaatkan untuk mencari penghidupan mereka. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Dan kami membangun di atas kalian سَبَعًا, tujuh, yani tujuh tingkatan langit, شِدَادًا, yang kokoh. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ مَتِينَةَ الْبِنَاءِ مُحْكَمَةَ الْخَلْقِ. Dan kami telah membangunkan di atas kalian tujuh langit yang kokoh bangunannya, yang sempurna penciptaannya. La sudu'a laha wa la futur. Tidak ada keretakan padanya. Tidak ada yang retak. Subhanallah. Padahal langit yang demikian luas. Seorang bangun bangunan seluas ini saja, semasjid ini tuh, terlihat ada yang retak-retak. Begitulah ciptaan manusia. Sesempurna-sempurnanya apa yang diciptakan oleh manusia, pasti ada khalal, ada kekurangannya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit tanpa tiang. Ya, kok bisa enggak jatuh? Nah, tidak ada keretakan. Kemudian berbagai macam hiasan di atasnya. Subhanallah. Lampunya cuma satu. Matahari di siang hari, bulan di malam hari, bintang-bintang yang kecil sebagai hiasan langit. Demikian indahnya. Ya. Manusia terkadang mereka membuat bangunan yang wah, bagi manusia itu adalah hal yang megah. Mana yang mengalahkan kemegahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menciptakan seperti langit? Ada yang bisa membangun atap tanpa tiang? Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Nah, apabila seorang membangun bangunan lalu dia membandingkan dengan ciptaan Allah, seharusnya dia merendah diri, menghinakan dirinya bahwa tidak ada bandingannya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang mengatakan badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Badi', maksudnya badi', bahwa langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala badi', bid'ah, tidak ada contoh sebelumnya dan tidak akan ada yang mampu menciptakan yang semisalnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sangat indah sekali. Nah. La sudu alaha wala futur. Tidak ada keretakan padanya. Ya, enggak ada istilah atap bocor, iya kan? Nah. Kadang-kadang seorang bangun-bangunan yang megah, hujan deras, ada air yang masuk. Menunjukkan kelemahan manusia. Menunjukkan kekurangan manusia. Nah. Maka yang wajib bagi kita adalah memuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua untuk kemaslahatan kita. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala menundukkan ini semua. Kapal bisa berjalan di lautan. Kok bisa ya kapal pelni terbuat dari besi gak tenggelam? Hah? Oh gak tenggelam? Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-qadir ala kulli syai. Nah. Besi kok bisa terbang? Hah? Besi bisa terbang? Dari satu daerah ke daerah yang lain kok bisa? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Azza wa Jalla melepaskannya, waduh. Ambruk sudah. Hah. Seperti jatuhnya sekian banyak pesawat. Seharusnya seorang kalau naik pesawat itu rasa takutnya lebih kuat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melepaskannya. Wah. Habis seluruh isi pesawat itu. Nah. Seorang berada di antara hidup dan mati. Tapi masih banyak pula di antara manusia yang ketika mereka berada di lautan, naik kapal atau naik pesawat, bersenang-senang seperti tidak merasakan kematian, seperti tidak merasakan bahwa kematian itu akan menjemputnya. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, demikian indahnya ciptaan Allah. Berapa lama Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi? Hah? Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh fi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. 6 hari. Masjid ini dibangun berapa hari? Hah? Sekecil ini dibandingkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Subhanallah, 6 hari. Dan itu pun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tercipta, kapan Allah kehendaki tercipta? Tanpa harus menunggu 6 hari. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menetapkan suatu, cukup Allah mengatakan kun, terjadi apa yang ditetapkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami menjadikan sirajan pelita, wahhajan. Wahhajan yang menyala, yang bersinar terang. Ay wa ja'alna asy-syamsa sirajan wa qadan mudhi'an. Kami telah menjadikan matahari itu sirajan, sebagai pelita yang menerangi. Menerangi seluruh alam. Nah. Subhanallah. Ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-Nya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Wa anzalna, dan kami menurunkan, minal mu'sirat, al-mu'sirat as-suhub, awan, awan yang membawa air. Ya, awan yang membawa air itu disebut mu'sirat. Wa anzalna, dan kami menurunkan, minal mu'sirat ay minas suhubi al-mumtirati ma'an, dan kami menurunkan dari awan itu ma'an, air, sajjajan. Yang dimaksud sajjajan ay munsabban bikathra, yang dituangkan, yang dijatuhkan dengan derasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Salah satu yang dapat melanjutkan kehidupan manusia adalah air. Nah, adalah air. Lebih utama mana? Makanan atau minuman? Hah? Mending minum atau makan enggak minum-minum. Makan enggak minum penderitaan luar biasa. Kalau seorang minum masih mending. Artinya apa? Air ini luar biasa nikmat. Kenikmatan yang besar ya ikhwan. Nah. Pernah kita mendengarkan berita. Ya. Sebagian penduduk Somalia kekeringan, tidak ada air, kelaparan, tidak ada makanan. Nah, sekian banyak manusia mati kelaparan, sangat menyedihkan. Nah, alhamdulillah kita hidup ya akhwan, ya, di negeri ini hujan sepanjang tahun turun. Nah, ya, meskipun kadang-kadang menyebabkan banjir yang menenggelamkan sebagian rumah. Ya sabar. Nah, ya, cobaan. Namun dari sisi yang lain nikmat yang besar. Nah, di sebagian negeri hujan itu luar biasa nikmatnya. Karena mereka tidak merasakan hujan kecuali dalam setahun itu sekali dua kali. Ya. Kita dulu di Yaman, di Damaj, itu kalau turun hujan jadi tontonan luar biasa. Sepanjang tahun enggak ada hujan. Ya. Subhanallah, nikmatnya. Kalau kita di sini ya hujan, masya Allah, terus menerus. Kelihatannya khusus di negeri kita ini, di Balikpapan ini kayak nggak ada musimnya. Dalam sebulan ada hujan, masya Allah. Ya. Rasanya kita belum pernah sholat istisqa, belum pernah sholat istisqa. Tahun lalu, ketika di musim haji. Di Madinah sholat istisqa, di Makkah sholat istisqa. Sampai kita pulang haji, hujan enggak turun-turun. Subhanallah. Sempat ada turun sedikit, gerimis. Nah. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Yang kita akan semakin merasakan besarnya nikmat ini pada saat kita kehilangan kenikmatan itu. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami keluarkan dengan turunnya hujan habban, biji-bijian, mimma yaqtatu bihin nas, dari apa yang dijadikan oleh manusia sebagai makanan pokok mereka, sebagai qut, padi, gandum, tepung, jagung, biji-bijian yang lainnya, luar biasa nikmatnya. Wanabatan, dan tumbuh-tumbuhan, ay wahasyaish, rerumputan, mimma ta'kuluhu dawab, yang dimakan oleh hewan-hewan. Wajannatin alfafa, wajannatin, dan kebun-kebun, alfafan yang lebat, ay wabasatin multaffatun ba'duha biba'di, yaitu kebun-kebun yang lebat, yang apa, yakni lebat, ya, yang berkumpul antara satu dengan yang lainnya, litasya'ubi aghsaniha, disebabkan karena bercabang-cabangnya ranting-rantingnya itu. Nah, antara satu pohon dengan pohon yang lain berdekatan, sampai ranting-rantingnya bertemu, bahkan satu pohon demikian lebatnya sehingga membentuk jannah, kebun-kebun yang lebat. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, di antara sebagian pohon ada yang menghasilkan buah yang juga dimanfaatkan bagi manusia dengan berbagai macam jenis buah. Ya, ada yang sudah kita saksikan, ada yang belum pernah kita saksikan. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, ini kalau kita menggambarkan kondisi Indonesia, ya seperti ini kondisinya. Nah, tapi kalau kita membaca ayat ini misalnya, dalam kondisi kita berada di negeri yang gersang, di Arab Saudi misalnya, nah, gimana kebun-kebun yang lebat itu gimana? Kadang-kadang sulit mereka menggambarkan. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia, ya, biasanya yang terkenal itu orang-orang Arab datangnya ke Bogor, naik ke puncak, lihat pemandangan yang luar biasa indahnya, pohon-pohon teh dan yang lainnya luar biasa. Wah, girangnya mereka, oh, ini surga Allah di muka bumi gitu, jannatullah fil ard. Saking kirangnya. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah, kenikmatan yang besar yang wajib kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, semakin bertambah kenikmatan itu. Baca surah Saba, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada negeri Saba, kebun-kebun yang lebat, jannatan an yaminin wa shimal, dengan berbagai macam jenis buah-buahan, ya, pohon-pohon yang tumbuh itu pohon liar, buah ini buah itu, berbagai macam jenis buah-buahan yang tumbuh liar, bukan sengaja ditanam, liar. Itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fa'aradu, namun mereka berpaling, menyekutukan Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kenikmatan berubah menjadi azab. Nah, tayyib ya ikhwan, sampai pada ayat yang ke-16. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.